begitu saja kau pergi dan membuatku terluka. Tidakkah kau mendengar rasa sedihku? Bisakah kau tak hilangkan aku dari ingatanmu? Bila ini semua salahku, maafkan aku. Andai kau tahu ku tak pernah mampu untuk lupakanmu, tak bisa ku paksa hati ini tuh membencimu. Tak sadarkah dirimu ku selalu rindu? Kan ku sembunyikan luka sampai kau tak melihatnya. Meski ku tak tahu mungkin kau tak hilangkan aku dari ingatanmu. Bila ini semua salahku, maafkan aku. Andai kau tahu ku tak pernah mampu untuk lupakanmu, tak bisa ku paksa hati ini tuh membencimu. Lupakanmu, tak bisa ku paksa hati ini tuh membenci.